Iya. Iya. Mata genit. Ting meong, ting ting ting. Balik nyimak lah, janganlah, jangan nyimak-nyimak aja. Waduh, mulutnya kenapa? Makasih Bang Ai, semoga bela desa. Sayang. Iya. Kamu kenapa sih? Ya, aduh. Oh. Oh, iya. Oh my god. Lidahmu tipe cewek pemboros. Masa iya sih? Enggak, aku enggak ada pemboros. Aku orangnya hemat. Makasih Bang Muhadi, semoga bela desa. Semoga bela baso. Thank you. Oh. Aku males kalau liatin mukaku ke kamera. Aku males liat mukaku sendiri karena ekspresi aku itu loh. Makasih Bang Didi, semoga bela geli-geli injir. Halo semuanya. Thank you Mahadi. Mel ngomong apa sih tadi? Eh, terus oh Mahadi. Welcome Bang Alvaro tuh dari Mel. Makasih Bang Muhadi, semoga bela geli-geli basah. Mama Cimeong, kampret jangan desa malam Kamis. Emang kenapa kalau malam Kamis? Cukup bela, jangan desa suwe. Kenapa emangnya sayang? Sayang, Suzuki. Oh, Suzuki. What the fuck? Kok kayak gitu? Romantik bel, anjir. Halo manajer tadi kemana katanya Bel kerja, emang dia tadi kemana? Oke Fik minta dimesumin nih host, anjir dimesumin yang enak, masa dimesumin sih, janganlah, jangan dong, dibuat enak aja, jangan dimesumin. Bella selalu bikin Meong resah, maafkan aku Meong, banyak kerjaan Bang. Iya, susu sebelah kiri, susu kah, susu sebelah kanan. Oh, iya. Kalau mesum, aku kumat bahaya loh Bel. Mau emang gak mau ah. Thank you, makasih. Guys, by the way, kalian udah siapin ini enggak? Sabun enggak? Aku udah nyetok sabun kok. Cang-kacang panjang, yang panjang jaga. Iya. Aku enggak bisa ya. Aku itu sebenarnya masih polos banget loh. Bel 34B. 34B ya. 36. Yes, record down. Iya, di tempat biasa enak. Di mana? Di Pucuk. Seratus dua pascol. Iya, Alvaro pascol. Yeah. Aku sedih karena Bella belum VCS aku. Ayang, kalau kamu VCS sama aku bahaya. Ntar kamu muncrat mulu yang mau VCS at line gue. Cukup yuk. Iya. Suzuki. Suzuka. Suzuki sebelah kiri. Suzuki sebelah kanan. Oh no. Iya beneran gitu. Perasaan orang desa enggak gitu-gitu amat ya. Enak, enak dong sayang. Cerot kan ditanggung kamu. Yaudah deh. Bella mau all ah. Capek. Mau ikah-ikah dulu. Mau ikah iya ke mochi. Anjir. Suzuki, Suzuka. Oke, gue juga mau cus. Oke, kahan di lain sama aku aja sayang. Oh no. Aku itu kalau misalnya desa mata itu pasti merem. Kenikmatan yang hakiki. Anjir. Hakiki. Ya ampun. BMW. Klimaks. Kenikmatan yang hakiki. Astaga. Ya ampun Bella, ini kenapa sih? Ya lebih enak merem kamunya nih. Mati aja Bel. Ya apa Mel? Kenapa sayang? Sempurna banget cewek anjir. Sempurna apanya sih? Apaan sih gue ini? Gak ada kerjaan banget ya? Enak ya Bel? Apanya enak? Pinggang gue encok dari tadi nungging. Perlahan demi perlahan mulai mengeras nih sayang. Anjir, celana sempit jadi desa-desa mulu. BL dari Talo. Ah. Oh fuck baby. Thank you, bos rongsok. Ayah. Enak. Ah. Abang. Ya. Bye-bye. Besok Bella buat yang lebih. Ah. Fallback ya, iya BMW. Wah BMW cucok Mel. Nanggung Bel, pasin 3 jam Bel. Kenapa kamu lagi nanggung ya? Pohon jangan. Gue udah capek banget nih. Lihat aja mata aku nih. Ya Bel, telepon aku ya. Iya. Yaudah ya, bye bye. Dadah, bye bye. See you. Ah, gigit.